Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Munajat yang ke-38. Ilahi kaifa akhibu wa anta amali am kaifa uhanu wa alaika mutakili. Ilahi duh pangeran kula, kaifa kados pundi akhibu badhe tuna sapa kula. Ayah sulu degesi hasil li kangge kula apa khaibatun tuna wadamu dufrin lan boten wonten kauntungan pitulubi kelawan panyuprih. Wa anta utawi panjenengan iku amali sasaran angen-angen kula, sasaran angen-angen kula, harapan kula. Ai alladhi tegese tegesipun dat amal tu ingkang angen-angen kula al ato'a ing peparing minhu saking ladhi. Lianna adataka renten setune pengadatan panjenengan menika utawa iku al ihsana paring kanugrahan. Am kaifa utawi kados pundi uhanu ngalami ino sapa kula ayah sulu degresi hasil li kedue kula apa hawanun ino wadulun lan tegesi ino walaika lan iku ing atase pengen mutakili utawi tetanggenan kula ai ittikali tegesipun pasrah kula wakti madi lan tetanggenan kulo, tegese gandulan kulo. Kaifa astaizu, Ilahi, kaifa akhibu wa anta amali, am kaifa uhanu wa alika muttaqili. Tuhanku, bagaimana aku akan kecewa, padahal Engkaulah harapanku. Atau aku akan terhina, padahal kepadamulah aku bersandar dan berserah diri. Tuhanku, bagaimana aku akan kecewa, padahal Engkaulah harapanku. Atau aku akan terhina, padahal kepadamulah aku bersandar dan berserah diri. Para bapak, para ibu, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari dalam munajat niki nedahaken tawaddu ingkang murni. Tawaddu ingkang bener-bener tawaddu, bertawaduk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai koyok-koyok ngelokno awake dhewe. Gusti kados pundi kula kok ketunan. Ketunanku kecewa. Harapan kula mboten berhasil. Padahal ingkang kula ajeng-ajeng namung panjenengan. Ku koyok-koyok merasa mboten berhasil saking tawaduke. Niki artine aja pas sing diwaca tapi diwalik. Diwalik. Sedaya tiyang ingkang berharap dhateng Allah niki mboten badhe kecewa. Mboten badhe kecewa. Para bapak, panjen Allah niku harapan yang lebih dapat diandalkan. Ingkang winginane kula aturaken panjenengan, Allah niku karim. Allah niku karim. Sifat karime Allah ini kula terangkan sampai pitu. Nek ana wong salah kuwasa nyiksa, Allah malah ngapura. Menawi Allah niku janji-janji, mesti menepati janji. Nomor tiga, Allah menawi paring, peparingi mesti melebihi dari apa yang diharapkan. Nomor sekawan, Allah beten peduli pinten ingkang diparingaken, ugi beten peduli sinten sing diparingi. Nomor gangsal, Allah niku nek duka nggih maido. tapi gak nemen-nemen. Nomor 6, Allah niku mboten menyia-nyiakan sinten mawon sing ngungsi maring Allah. Tidak akan disia-siakan, tidak akan dikecewakan. Allah niku menawi disuwuni mboten butuhno perantara, mboten butuhno wong liya sing nyafaati, mboten. Maso langsung Allah niku paring. Asalkan penyuwune memenuhi syarat, menuhi tata kramane nyuwun. Kula bapak, wonten hikmah niki diterangaken bilih sapa wae sing mengharapkan Allah mboten badhe kecewa, mboten badhe tuna, mboten badhe gagal napa sing disuwun. Tiang menawi sampun bersandar datang Gusti Allah tidak akan hina. Nih para bapak, sifat-sifat agunge Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ihsane Allah, sifat jamale Allah. Allah niku Rahman, Allah niku Rahim. Mung kita nek nyuwun teng Gusti Allah niku temenan apa ora, namung ngoten mawon persoalane. Kadang-kadang kula njenengan nyuwun Gusti Allah, nyuwun Gusti Allah wis tangane gak ngatong, tangane kukur-kukur kelek, kadang bi amin-amin jabuti rambuti kelek. Niku jenenge gak ana tata kramane. Nah para ibu, winginane kula terangaken panjang tata kramane nyuwun. Ana tata krama lahir, ana tata krama batin. Niki persoalane nggih, persoalan sak temene Allah aku murah. Oh murah. Nah harapan-harapan niku nggih macam-macam. Ningali posisine tiang. Enten tiang niku tiange tiang muta'alim. Enten tiange tiang alim. Enten tiange muhtarif. Enten tiange abid. Enten tiange murid. Enten tiange arif. Niku keinginan dan harapannya berbeda. Niku beda-beda. Senajan beda-beda, tetap usaha, tetap usaha, keberhasilan dipasrahno Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, Allah wis dawuh, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Wa may yatawakkal, sapa wae sing pasrah diri 'alallah, ing atase Allah, bahwa hasbuh, Allah badhe mencukupi. Asalkan pasrah temenan ning Gusti Allah. Aja pasrah ning setan. Aja pasrah ning demit. Aja pasrah ning tuyul. Setan, demit, tuyul ku musuhe kalau sampean kabeh. Nek jenenge musuh pasti akan menyesatkan. Mboten badhe mboten, pasti akan menyesatkan. Ana wong kadung sumpek, utangi akeh. Kanggo mangan utang, kanggo mangan utang, utangi bank manak mutu, usahane gak payu. wis ngono mlayu ning kiai nangis-nangis. Biyen nalika utang bang gak pamit dhisik ning kiai. Bareng wis terpuruk nggih jungkruk lagi matur kiai. Apa aku mboten bayar utangmu kok? Yo, saya hanya bisa memberi saran. Beri saran. Kira-kira sumatmu rapatek genep e. Nggih, Yai. Nggih, salate gak genep, jamaah gak budal. Jaluk nek ndonga ketepok, nggih. Sama. Kula jenengan niku nek temenan madhep ning Gusti Allah. Perintah ibadah lahir dilakoni. Gampangane kula nggih contoh terus ngaji dilakoni. Salat jamaah dilakoni. Nggih. Poso ya poso temenan. Poso-poso ngebut ning pasar. Malam lebu warung sing ketok kentole tok. Lah yo wong diperintah Gusti Allah ora tandang dilarang malah dilakoni. Jalukane donga keteplok berhasil. Di mana bisa mboten saged. Para bapak winginane kula aturaken Allah ku dawuh ya dunya ikhdimi man khodamani wastahdimi man khodamaki. Dunya wong sing ladeni aku ladenono, wong sing ladeni awakmu dadekno peladenmu. Genah jelas. Tengku nek ngladeni Gusti Allah, ngladeni Gusti Allah, niki keuntungane balik ning awake dhewe. Mboten keuntungane dipek Allah, nggih apa? Allah ora butuh. Allah niki mboten butuh dateng kula sampeyan. Allah boten butuh dateng sholat kula sampeyan. Allah boten butuh dateng ngaji kula sampeyan. Allah boten butuh dateng poso kula sampeyan. Boten butuh dateng haji umroh kula sampeyan. Boten butuh. Lakin apa kok diperintah kersane nguntungaken awake dhewe. Untungnya kenawa dhewe kaya wong tuwa perintah anake dikongko nabung. Le, kita tukokno celengan le, tapi gak gambar celeng. Gambar macan. Wedi le senono yo. Benesuk kanggo sangu sekolah awakmu tak sangone 5000, 5000 yo. Nggih jajan 2000 dilebokno celengan 3000. Iku keuntungan ibuke napa anake? Nun. Baris ngumpul dipecah ibuke dipek ibu kurang ajar niku. Nek manungsa masih mungkin, tapi nek Allah Subhanahu wa taala mboten mungkin. Gaya apa? Nggih. Lan biyen kula aturaken jenengan imane menungso ambek maksiate menungso niku mboten ten bedane bagi Allah. Ora ana bedane menungso maksiat menungso iman lakoni taat bagi Allah sama saja. Aja diwalik lho, aja diwalik. Sing sama sajaku bagi Allah bukan bagi manusia. Kadang wongku diwalik pikirane mergo minger. Pikirane minger, aku ngaji malam Selasa kulo ibadah ambek maksiat padha wae, iman ambek kufur padha wae, ayo kufur ae. Itu namanya bagi manusia, bukan bagi manusia sing tak kandakno, bagi Allah. Nggih. Kapane kufur bagi manusia? Ndadekno manusia celaka. Kapane iman bagi manusia? Ndadekno iman, ndadekno manusia berbahagia. Kapan manusia niki taat akan beruntung. Kapan manusia ki maksiat akan beruntung. Ora beruntung kok kleru macane buntung. Bagi Allah ku sama haja, artinya bagaimana ngono lho aja sampe kliru. Ki manusia sak jagat niku kufur kabeh. Tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tidak mengurangi kewibawaan Allah. Semanten ugi manusia sak jagatku iman kabeh tidak akan menambah kebesaran Allah. Tidak akan menambah kekuasaan Allah. Tidak akan menambah kewibawaan Allah. Itu artinya iman dan kufur sama saja. Aja diwalik. Ini bagi Allah bukan bagi manusia. Bagi Allah sama saja. Pun manusia sak jagat niku duraka kabeh kaya Fir'aun kabeh. Kaya Saddad bin Ad kabeh. Ora bakal mengurangi kekuasaan Allah. Tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Wong sak jagat niki taat kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh tidak akan menambah kebesaran Allah. Tidak akan menambah kekuasaan Allah. Tidak akan menambah kewibawaan Allah. Iku artine podo wae. Allah gak butuh bi amali manungsa. Kenapa diperintah? Biar manusia itu besok beruntung. Kalau beruntung ku ono persyaratane, ono syarate. Nek syarate gak dipenuhi ya gak bisa. Para bapak, para ibu. Nah, sapa wae sing tawakal ala Allah fa huwa hasbu. Allah akan mencukupi. Nggih. Para bapak, kula jenengan ki kudu tawakal Allah melawan setan. Setan niku berat. Nggih. Melawan setan niku berat. Melawan hawa nafsu niku berat. Karena setan ku ra tau turu. Setan ku menyerang terus. Setan ku saged ningali kula sampean. Kula sampean turu terus. Diserang turu ya mesti kenek. Lo sinyerang gak tau turu, sing diserang enak turu. Sing nyerang weruh, sing diserang ora weruh. Masya Allah. Lah mulane krono abot, krono berat, manusia tidak mampu nggih melawan setan. Iki supaya banjur tawakal alam. Tawakal ning Gusti Allah. Nggih. Setan niku aduun musuh. Fatahiduhu aduwa. Anggaplah setan sebagai musuhmu. tapi nemen mbek musuhe kok malah mepet. Musuhe malah diambil kekasih. Ya apa? Bedino yo nyekel kitab, yo ngaji, yo ning madrasah. Dijak ambek setan pacaran yo gelem. Nah kira jenenge nggih mengambil kekasih setan. Iku ana duwite kanca kejajar dijupuk yo gelem. Iku jenenge mengambil kekasih setan, musuh ana. Apa-apa sing elek lawan, karena di balik itu mesti ada setan. Lawan. Ya, kalau Bapak, setan iku musuh, kudu dimusuhi terus. Di samping iku pasrah ning Gusti Allah. Mungkin pasrah Gusti Allah, atine berzikir, setan tidak mampu menggoda. Soale kula njenengan dikiri kula dantek. Nggih, dikiri dantek. Kadang yo dikir nek pinuju susah. Dhe oleh duit akeh gak dikir balas. Nggih. Pinuju susah, pinuju bunga wis gak eling Gusti Allah. Wis nek arepe ujian wal habibullah dituju syafa'atuhu likulli alimin lah wali muqtahimi bareng lulus blas gak tau maca nggih mboten Gusti Allah kok diakali insyaallah nek pinuju kesulitan nemplek nek Gusti Allah bar berhasil terusno joleren. Nek leren alamat dilulu mek Gusti Allah. Nggih. Dene pinuju kulon jangan iki susah, kesulitan, bengi tahajud, nangis ning Gusti Allah. Nek wis berhasil, tahajute terusno. Aja ditinggal, nggih. Para bapak lan para ibu, iki persoalane. Diwangkune eling Allah, tawakal Allah, setan gak bisa ganggu. Innahu laisa lahu sultanun alalladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Temenan setan laisa lahu sultanun, setan tidak punya kemampuan alal ladzina amanu menggoda orang-orang yang beriman wala rabbihim yatawakkalun yang mau serah diri kepada Allah. Lu serah diri ini kulo nggih para bapak wis rijine kangelan utang gak iso nyauri malah ngapusi. Ngenten montang tenggen kula niku anu-anu aku ngerti nek diapusi tapi tak wei ya ngono. Niatku muga-muga ngapusi waras. Paham kula kok wong ngapusi temenanku paham kula kok tapi tak wei ya. Muga-muga waras lek ngapusi. Jadi kalau kandani ojo ngene cak, ya ojo ngene carane. Tapi ya tak wae-wae cak. Ngebar aku ngomong sampai terus ngapusi nenggon aku. Halo bapak, nggih. Pasrah ning Gusti Allah pasrah. Nek panjane krasa sebabe kebangkrutan iku krana salah. Nomor siji salah kurang madhep maring Allah, nomor loro mungkin zakate gak beres. Ya mungkin ibadah iku dang tek sembrono. Tobat to ning Gusti Allah, tobat nggih. Tobat sing temenan pula balik tak kandakno. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Taubatan nasuha ku coro atine getun. Dosa-dosa sing wis kliwat. Nomor loro nek nglakoni dosa ndang cepet ditinggal. Nomor telu niato sing kuat ora bakal baleni maneh. Pun nek dosane padha-padha masyarakat jalu ngapura. Ku ngoten niku atine tapi praktek amaliae poso telung dina. Poso telung dina Selasa, Rebo, Kamis niate poso to tobat. Ku bolak-balik niki kula terangaken bolak-balik. Poso telung dina ku jeneng ayamil bait. Dino-dino putih. Kenapa Mbak Nabi Adam biyen nalika diceblok ana ning bumi? Eh wirawiri, wirawiri. Sri Lanka, Mekah, Sri Lanka, Mekah jalan kaki. Tawaf ning ngone Ka'bah. Kene sengat panas matahari niku badane kuireng. Badane kuireng. Masyaallah. Akhire tobaté Nabi Adam diterima mbek Gusti Allah. Wirawiri-wirawi ku sampai 300 tahun. Kilangan bojo niku 200 tahun. Akik ketemu siji kaul satu tahun, bareng wis ketemu si wirawiri, wirawiri. Akhirnya awak aku menghitam. Bareng diterima tobaté diperintah Gusti Allah kongkon poso telung dino. Bareng poso telung dino hari yang pertama. Sepertiga tubuhnya memutih. Poso rong dino 2/3 tubuhnya memutih. Bareng poso telung dino seluruh tubuhnya putih. Mulane diarani ayamil bait. Itu tobat. Poso diniati poso tobat. Bengi salat tobat. Rong rekaat minimal. Para bapak niate nggih salat tobat. Nggih. Usali sunnat taubati rakaataini lillahi taala. Rekaat sing pertama badane Fatihah maca Al-Kafirun ditambah surat Ikhlas. Rekaat yang kedua setelah Fatihah Al-Falaq ditambah An-Nas. Pun ba'da salam terus maca istighfar. Istighfar macane pelan-pelan, nek iso sambil menangis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim dilebokno ning jero ne ati seolah-olah menghadap Allah. Tapi aja dibayangno gusah lungguh kursi ning ngarep ngono lho aja lho ya. Merasa aku ditunggu Allah. Merasa aku dilihat Allah. Merasa aku disaksikan Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ping 70. Banjur terus subhanallah, subhanallah, subhanallah ping 70. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ping 70. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ping 70. La ilaha illallah. La ilaha illallah ping 70. Para terus sujud, waktu sujud nangis ning Gusti Allah, nangis. Yen pangapunten dosa-dosa sing nate dilakoni, nate dosa ngene, matur ning Gusti Allah, yen pangapunten. Nggih. Dikaifiyah tobat sing kados ngoten ndadekno pintu aras dibuka. Diterima ambek Gusti Allah. Ku jenenge tawakal ning Gusti Allah. Nyuwun ning Gusti Allah. Para bapak nek wis nyuwun Gusti Allah apa-apa sing manfaati kanggo agamane. Cara tulungagung wingi kula aturaken nyuwun tetepe iman, nyuwun padange ati, nyuwun selamat dunya akhirat, apa wae sing diparingake Allah nyuwun barokah man. Ndang dilakoni to sing rasa dosa, rasa dosa ndang lakonono. Iki jenenge madhep ning Gusti Allah, mengko nek madhep ning Gusti Allah wis ta, nek nyuwun ku diparingi mbek Allah. Para bapak lan para ibu, nyuwun tapi dosa terus, dosa terus. Nyuwun rezekine lancar, budhal ning pasar jam 2 bengi, subuh gak salat, duhur gak salat, asar gak salat, salate terawih waktu isya. Masya Allah. Dos pundi dituruti Allah, dos pundi. Nah, para bapak, semanten ugi murid muta'alim, muta'alim ku wong sing golek ilmu. Wong sing golek ilmu niki nggih kula jenengan niki gelare santri pondok. Lari murid madrasah ku muta'alim. Masa mun sepuh ni ku nggih muta'alim. Jenenge golek ilmu. Wong golek ilmu iku minal mahdi ilal lahdi. Para bapak, wulangane Kanjeng Nabi niku nggih 10 tahun pertama niku ngutamakno Quran. 10 tahun berikutnya mulangi tata krama. 10 tahun berikutnya mendalami ilmu. 10 tahun berikutnya belajari ilmu nafe. Belajari ilmu kemarifatan. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatika وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Patang tahap. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Temenan Gusti aku paring anugerah ning wong mukmin. Kenapa kok paring anugerah irba asafihim rasulan? Karena Gusti Allah iku ngutus maring wong mukmin, ngutus utusan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan niku cara didikane yatlu alaihim ayatika, macakno ayat-ayate Allah. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi, macakno ayat-ayate Allah. Iku 10 tahap, 4 tahap. 4 tahap sampai umur 40 tahun. Di 10 tahun yang pertama ku bocah tu dididik, digeladi supaya umur 10 tahun wis khatam Quran. Niku lancar-lancare lesane bocah niku umur niku. Dereng kata gangguan. Nek 10 tahun munggah ku gangguane macam-macam. Gangguan PS, gangguan pentol bakso, gangguan nopo, masya Allah. Oleh bapak, para ibu, waktu ini bocah isik cilik, isik play group, sak terusnya sampai umur 10 tahun, nek didik anak harus sudah hatam Al-Quran. Wayuzakihim bersihno jiwane mukminin, bersihno jiwane ku belajar adab tata krama mulai umur 11 sampai umur 20, nggih. Jadi samping miwiti ilmu-ilmu tapi yang ditekankan tentang tata krama. Tata kramane menghadap Allah, tata kramane menghadap guru, tata kramane menghadap orang tua, tata kramane berhadapan dengan sesama masyarakat. Niki digembleng umur 11 sampai 20. Nggih. Terus bapak, kok sampean kabeh kata sing keliru ku kata. Nggih. Kadah larisane kewi sumur ngorikur tahun hurung hatam Quran. Nggih mboten? Masya Allah, masya Allah. Akhirnya kena gudu. Si umur 16 tahun narkoba. Isi 17 tahun ngetengi bocah. Duh, niki nyata pak, kenyataan soalnya. Ini kenten teng TV wau. Bocah SMP meteng diplotot wetenge mati. Nggih, aborsi nggih mboten? Lah iya bocah umur 17 kok wis ngetenge bocah. Iki masa-masa pendidikan akhlak. Nggih, adab tata krama. Nggih. Nek wis 20 sampai 30 mendalami ilmu. Wa yu'allimuhu mulki kitab, mendalami. Yo, mendalami ilmu yang dari Quran, mendalami ilmu yang dari hadis dengan alatnya. Alati apa? Ilmu nahwu, ilmu sorob, bahasa Arab, ilmu mantek, wurudul hadis, asbabin nuzul. Niku mendalami ilmuku sampai 30 tahun. Ya, masa wis rabi gak apa-apa. Ambek mendalami ilmu, ambek mendalami bojo. Nah, wis 30 munggah belajari ilmu tasawuf, ambek dilakoni. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Hikmahku apa? Hikmahku ilmu kemakrifatan. Dia belajar ilmu tasawuf disertai dengan biatan, ambek ngelakoni. Niki para bapak nggih. Mulai saka ayunan ibu sampai liang kubur. Kok ngaji wis tuwek kok ngaji jerene. Ora ana enteke. Wis mulai 30 40 ku terus ngono 40 wis mulai krasa. Nggih. Mulai krasa. Para bapak umur nek 40 ku gregeten golek dunya wis suda, nggih. Nyawang wong ayu wis rada remeng, remeng. Upama golek bojo enom ngene srumangsa bantingane wis kalah. 40 terus diterusno ilmu hikmah. Ilmu hikmah, ilmu kemakrifatan, ilmu nafek. Ilmu nafek kuwi apa? Nggih. Ya sing kita kaji terus niku jeneng ilmu nafek. Dawe Sufyan As-Sauri, ilmu nafek ku ilmu sing digawe takwa maring Gusti Allah. Dawe Syekh Junaid, ilmu nafek kuwi apa? Ilmu sing kanggo pendekatan diri kepada Allah. Ilmu nafik ku apa? Ilmu sing disertai, ilmu yang disertai rasa takut kepada Allah. Ki wal hikmah. Para bapak, niki ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anakku kudu ngono 10 tahun kudu khatam Quran. Biyenku sik cilikan kula. Nggih, wong tuaku muni ngene le, awakmu gak tak sunatno nek durung khatam Quran. Cara nganjuk, Pak, nggih, bocah umur 10 tahun niku mun khatam Quran. Wis khatam berjanji wong desa ku nggih pertama Quran nomor loro berjanji nek cara Jombang dibak kudu wis khatam iku lagek disunatno nggih soalé napa wektu sunat niku mesti ngundang kanca-kanca mantene sunat mesti dikongkon maca Quran mesti dikongkon maca berjanji. Nek anak sampean dijanji nek urung khatam Quran gak tak sunatno. Sito umur selawe temenan sunate. Nggih. Apa tamat SMA urung khatam Quran. Nggih. Masyaallah. Tak para bapak aku sembronone kula sampean. Niki sampean catet iki. Nggih. Di yu'allimuhu yatlu alaihim ayatihi. Pertama yatlu alaihim maca. Bocah sakmulku dereng ngangen-angen artine, Pak. Nek wis tuwek kaya kula jenengan niku nek maca Quran soalé diangen-angen artine, dadi ngapalno angel, Bun. Nek bocah sampe umur 10 tahun niku dereng ngangen-angen arti. Jadi lesane sik lancar. Umur 11 sampai 20 belajari tata krama. Nggih. Tata krama wis sampeyanku bahagia. Saiki bocah umur 17 tahun nyentak ibuke. Nggih. 17 tahun nyolong duwite ibuke. 17 tahun ngeplak ibuke. Enten mboten? Santen ibu iseng nangis, gak wani mulih. Lepo anake ngamuk, kocok-kocok dipecahi. Lha iku masa-masa adab. Masa-masa pendidikan tata krama. Nek wis umur 30 sampe 30 mendalami ilmu. Nggih. Para bapak, banjur 30 munggah, nggih. niki mbelajari ilmu hikmah, ilmu nafek, ilmu tasawuf, ilmu kemakrifatan. Lah sik cilik-cilik ngaji apa? Ngaji tasawuf kenging mboten. Alah niki nggih mulai pendasaran gak apa-apa. Nggih. Gak apa-apa. Cah cilik nggih, bocah-bocah niku lho, ya sekedar ngerti dilatih dikire tok wae aja nemen-nemen. Kok cilik poso wae bareng ke sekolah turu wae itu. Masa ada ngaji ya pelat turu. Sekolah pelat turu. Nah ini soalnya ya kaken poso. Poso kuwabe. Dah cilik-cilik ora usah poso. Entah berasiku ora oleh santri poso teman-teman. Mesti pasani mbae biyen. Cilik-cilik, cilik. Nek poso awake lemes ngono lho. Ngrungokno ketangane guru, ya Allah, bangkune dileri. Nah, muta'alim sing belajar ilmu niki ya kudu temenan usaha yang maksimal keberhasilan tawakal Allah. Aja njagakno kemampuane dhewe, pasrahne Gusti Allah. Yo kathah salate, nggih kathah mocone. Wingenane kula sampeaken jenengan supaya bocahku cerdas akale, padang atine. Mbek Rome Abdul Jalil diparingi nek umure wis gedhe gampangane 15 ke atas maca ya badi'u ya badi'u ya badi'u ping 1000 Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardu bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya hamar rahimin ping 100 nggih 15 tahun ke bawah Allahumma nawwir cukup 41 nggih iku jazae Mbah Yai Jalil niku nggih pengen akale cerdas atine padang tawakal nek tujuane muta'alim tawakal Allah litahsilil imin nafek untuk menghasilkan ilmu yang manfaat. Nek tawakale wong alim. Wong alim iku duwe kewajiban para bapak nasrul ilmi. Wong alim ku dititipi ilmu mbek Gusti Allah. Kewajibane mengembangkan ilmu, ilmu sing dimiliki supaya disebar-sebarno. Sebab iku titipane Allah. Nggih. Dikembang-kembangno, dadi mulang kewajibane wong alim. Nggih. Lan wong alim iku berdakwah. Wong alim ngaji-ngaji rutin ning ndi wae aja tujuane amplop. Nek ana amplop ya disai alhamdulillah rizqun minallah. Upamoga ana amplop, ya alhamdulillah aku sudah diberi kesempatan Allah menyebarkan ilmu. Mboten. Wong alim ku abot para bapak, nggih. Wong ku nek mboten alim nek dosa tobat cukup sekali. Wong alim nek tobat nek dosa pisan tobat 1000 kali. Apa? Jadi contoh masalah ini. Jadi contoh. Nah, para bapak, ngalim abot. Idza dhaharal bid'ah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Alim ku abot. Idza dhaharal bid'ah, kalau bid'ah sudah muncul merata. Orang alim diam saja. Fa'alaihi laknatullah. Orang alim akan dapat laknat dari Allah. Para bapak, abot dadi wong alim niku. Nah, wong alim iku mesti duwe tujuan litahsilit talamid as-solihin. Wong alim ku pengen nggih. Gadah pengajian ngriko ku pengen pendengarnya menjadi orang saleh. Pengen niku. Lho, kepinginan atau harapan murid-muridnya dadi wong sing saleh-saleh, wong alim niki aja njagakno pintere dhewe. Aja njagakno kemampuane dhewe, tawi tawakal alam. Kabeh kudu tawakal. Wah, bapak, mulane pengajian kita niki mboten cukup ngaji. Enten anjuran melu khususiyah. Enten anjuran podo biato. Ono anjuran malam Jum'ah legi. Iki podo teko ono bimbingan bab tariqah. Ben malam Jum'an teko belajar sholatul lail. Belajar ngaji. Iki jenenge saking kepingine. Saking kepingine punya harapan wong alim iku kanca-kanca niku padha dadi wong sing saleh, saleh, nggih. Insyaallah para bapak, iki ya kudu tawakal ala Allah. Banjur muhtarif, muhtarif ku wong sing sik kerja, nggih. Jenengan niki sik kerja soalé duwe bojo duwe anak. Duwe bojo duwe anak gak kerja meneng wae tawakal ala Allah munine. Ning sarian betek gak mulih-mulih. Ha iya, bojone sida dodol awak temenan. Ampe wong ora dibelanjani. Ditinggal nyepi ning Mojo Agung. Apa elek pak? Singarane elek sopo? Ning sarian bagus, tapi ojo sampai ngelalek no anak lucu. Ojo sampai. Nah para ibu dan para bapak, nek panjane muhtarif wong sih kudu kerja. Niki termasuk wong awam. Wong awam ku nggih kula jenengan iki wong awam nggih. Iki sekutu kasab. Kasab iku usaha. Aja kesusu tajrid. Tajrid ku tinggal kasab, tinggal usaha. Pirang-pirang wong kesusu tajrid jebule bareng gak nduwe dhuwit njaluk-njaluk. Mboten pareng niki. Nek panjen tajrid tajrito ya. Tapi nek iso aja duwe bojo, aja duwe anak. Nek duwe bojo, duwe anak mboten pareng tajrid. Wis jenenge terlantar anake. Kejaba nek panjen rezekine jembar tanpa kerja. Tanpa kerja rezekine jembar. Bekawang kune tajrid rezekine Gusti Allah liwat tangane wong li wong liya. Tunduk. Bekune tajrid rezekine Gusti Allah liwat tangane wong liya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelek cek dibuka 5 juta. Assalamualaikum. Pelek 100.000. Pelek 100.000. Gak kerja gak apa-apa. Nggih. Tapi aja sok arep, arep. Nek pancen niat tajrid nek gak ono dhuwit moro wetengmu luwe aja ngresu, ngresula. Saiki muni tajrid ngebleng ning sarian bareng luwe nglutus njaluk kiai-kiai. Ku tajrid apa iku? Ora Bapak. Nggih. Muhtarif kerja. Rizki saka Gusti Allah kerja lantaran sarana kudu kerja. Nggih. Ora Bapak. Nggih. Muhtarif wong sing kerja, wis usahamu kono cekelono ditekuni. Jaluk ning Gusti Allah keberhasilan. Kapane pasrah betul ning Gusti Allah, fa huwa hasbu. Allah bakal nyukupi. Nggih. Muhtarif nek wong ngatik duwe anak, duwe bojo ora kerja, tapi wis sedek mbek Gusti Allah. Tawakal gawe kerja. Nggih. Para bapak Dinun Al-Misri. Nggih. Dinun Al-Misri. Iku pian bae jenenge Sauban bin Ibrahim Al-Misri. Dinun niku julukan. Piyambake seda tahun 245 Hijrah. 245 Hijrah dinun. Niku piyambake sik kasap nggawa jala jaring ning segara. Ana wedok cilik dijak, ayo nduk melu nduk. Nggih, Pak. Jala dicanuk payuwak ditarik. Pus gak ana iwake. Bismillahirrahmanirrahim. Puncana payuwak ditarik pus gak ana iwake. Sampai awan oleh wader. Citok tok. Iki nduk alhamdulillah oleh wader citok nduk disrano anake. Lah kok wader iku mangap-mangap. Ingsang iku mengkop-mengkop ngeten ingsange niki. Nggih. Anake duncalne ning segara meneh. Renduk kok bocalno meneh. Pak kula mboten purun, Pak. Mangan makhluk Allah sing dikir teng Gusti Allah. Lho iwak mengkap-mengkap niki lho. Cangkeme mangap-mangap ku jare bocah niku zikir. Nggih. Lah terus piye, Pak? Tawakal mawon, Pak, teng Gusti Allah. Ngono. Kesane Gusti maringi rezeki makhluk sing boten berzikir. Masa makhluk Allah berzikir kok badhe ditedho to, Pak? Meneng wis mendel mawon, Pak, teng griya meneng. Bapak luwe. Sampai asar gak ono rezeki moro. Maghrib gak ono rezeki moro. Sampai tekan isya. Niku baru wonten rezeki niku ceblok po langit. Nggih. Macem-maceme panganan. Nggih. Para bapak tawakal. Nggih. Niki mboten atik kasap, mboten atik kerja, tapi wis kelase. Wis kelase nyuwun teng Gusti Allah langsung. Pengen roti, rotine ceblok. Pengen duit, duite ceblok. Wis sampean gati kerja wis ngono ae. Nek panjane wis kelase. Saged Pak ceblok-ceblok tapi ning nggawa tuyul. Nah, iki maneh niku. Nah, para bapak iki suwene sampai 12 tahun. Di 12 tahun ku tetep kapan nggih pan isak turun ke langit turun ke langit iki sampai 12 tahun akhir anake wedok niku sedo bareng anake sedo niku ora ana rezeki ceblok meneh ke langit rumangsane Dir Amisri ku saka sregepe ibadah saka isi koma ibadah banyu diparingi rezeki langsung saka Gusti Allah liwat langit rumangsane. Lah bareng putane setu wis gak ana meneh rezeki ceblok. Nek ngono iki barokah anak wedok sing cilik niku. Mun kelase dugi ngriku. Nah, para bapak, niku nek wong panjen parek nek Gusti Allah. Eten maneh para bapak jenenge Ibnu Rumi. Ibnu Rumi ku jenenge Muhammad bin Ishaq Ar-Rumi. Niki gurune Syekh Muhyiddin Ibnil Arabi. Muhammad bin Ishaq Ar-Rumi ki gurune nggih Syekh Muhyiddin Ibnil Arabi. Orang yang hebat niku. Niku piyambake sedo ku tahun 672 Hijrah. Tahun 672 Hijrah. Niku undhundi ambek Syafi'i Hasan As-Sadili. Nah, Syafi'i Hasan As-Sadili sedane tahun 656. 656 niku 672, kacek 6 tahun. Nggih, kacek 6 tahun 16 tahun. Nah, para bapak, Ibnu Rumi niki kelahiran negara Romawi. Tapi hidupnya di Irak, teng Baghdad. Piambe gadah bojo misanane dhewe. Nggih, misanane dhewe, Ibnu Ammihi. Ibnu Ammi ku anake paman. Anake paman niku kenging, Pak, dirapi kenging, nggih. Nek anake sederek ponakan mboten kenge. Apa nek anake dhewe? Lho saiki kok susu mengetengi anake dhewe. Kok lafar kok baina wa baina wedus. Masya Allah. Nah, para bapak. Iki krono panjenengane Ibnu Rumi ki wonge gandeng. Bujune yo wayu misanane dhewe. Pemisanane ku sajane kaya aras-arasen tandang. Kok cek duluri dhewe cek cedhek aras-arasen. Jebule kadang ruh rasane gak tau leren. Jarine wong Jombang, rabi misang ku kaya mangan marning. Mangan marning ku aras-arasen. Kadung dikletiki entek sak toples gak kerasa. Mulane anake kuwatah. Anake kuwatah rengkel jek cilik-cilik. Akhire Baghdad kene nggih krisis makan, krisis ekonomi. Akhire dos mundi wong Ibnu Rumi ku wonge melarat sampai telung dino gak dahar. Ibnu Rumi gak dahar, garwane gak dahar, anake pirang-pirang gak mangan pisan. Bareng hari yang keempat bojone matur, "Mas, kula kali jenengan mboten dahar tigang dinten mboten napa-napa." Nggih. Tapi dos pundi anak-anak niku napa kuat. Jadi wis sing wis tuwek nggih, tuwek nek biasa ibadah wong ali tasawuf gak mangan telung dino ku biasa. Nek kula sampean kabeh gak mangan telung dino ngamuk, mbok sing diamuk sapa? Lah pendapatmu ya apa, Dik? Saene dengan kerja. Riko tengene sukul banain. Sukul banain sub iku pasar, banain ahli bangunan. Becara ngriko ahli bangunan iku nglumpuk teng pangkalan. Nggih, cara ngriki enten pangkalan ojek. Nggih. Tapi ngriki mboten enten pangkalan tukang niku ngriki mboten enten. Dadi tung-tung pasar niku nggih para tukang-tukang nglumpuk teng ngriku nggih tukang batu, tukang kayu nggih. Ah, kira-kira Pengen kok pikantuk setengah dirham mawon mas, mun cukup kangge kehidupan setiap hari. Ya, setengah dirhamku cara saiki yo 80.000. 80 mun cekap. Ya wis engko bar subuh tak budal. Bakto subuh tasih dereng hadas, beto pacul kaling beto napa nggih keranjang. Keranjang. Nggih. Oh sing maknane cikrak nggih. Beto becul kale so pacul kale cikrak. Antane pasar kale dalem niku enten masjid. Masjid sing gak kanggu, masjid kosong wis gak tau kanggu. Nggih. Sebuli piambake mboten sida teng pasar tapi mlebu masjid. Masjid sing kosong niku. Mulai teng masjid niku terus salat duha. Nggih. Niki tasih gadah wudu saking griya niku wau. Nah, masjid-masjid kosong biasanya gak ono banyu. Salat ya salat duha sampai duhur, duhur sampai asar salat terus. Ya baik dalam salat niki maca surat ikhlas ping 11.000. Ya bener tawakal aku ya kudu ngono. Tawakal ning Gusti Allah sembayangiku nggih maca surat iku sing diwaca surat ikhlas bolak-balik sampai oleh 11.000. Badhe maghrib niku badhe kundur. Abadi kundur jangan-jangan aku nek mulai saiki bojoku sik melek, anakku sik melek, ngundang takon panganan ya opo. Oh hari mantuk wangsul niku isa akhir nggih bun akhir apa jam 11 apa jam 12 ngoten mantuk. Bareng sampai dumugi ngarep pinggriyo waget ya bae anake iku padha guyu-guyu buanter padha ditinggal niku mun klenger anake niku ora mangan telung dino dadi berarti patang dino ditambah sedino kok guyu-guyu buanter sing wedok yo guyu muke bojoku gek laopo-laopo. Lapo-lapo sufi ini ku mboten sampe masalah zino pak. Ku kek jaluk-jaluk neng tonggo. Dan lho. Ini ku mencela. Wang sufi jaluk-jaluk ku cacat. Ini barang ini ngedok lawang. Dok-dok. Assalamualaikum. Sing wedok ini ku terus medal. Mas. Dino niki barokah. Barokai jenengan. Apa dik barokah wau menjelang maghrib. Yeah. Niku enten bocah ganteng berbaju hijau. Tangane niku nyekeli bangkelan kalih. Salam teng kula, assalamualaikum. Apa bener iku iki daleme benurumi? Nggih kula jawab, nggih leres. Anu yo salamku ning bojomu. Ya, matur bojomu leh kerja di depan raja kongkon nambahi. Iku bojomu kerja di depan raja. Iki engko aturno ya Ibnu Rumi. Iki kanggo bukane Ibnu Rumi. Mas ngoten, Mas. Kepiambake pamitan. Bareng kula buka sing bangkelan sitok niku duwe emas 1000 dinar. Samane tung sak dinar iku cara saiki 1.600.000. Ya, pingno 1000. Berarti pinten niku? Nggih. Nggih. 1.600.000.000. Nggih. Juta. 1.600.000.000. Masyaallah. Nah, bangkian setunggal kalau buka niku berbagai macam panganan mas. Kalau mau nedo anak-anak mau nedo. Saat ini monggo dengan nedo menggegek ndang tilem. Terus dawuh, "Dek, aku saiki sik duwe tanggungan salat. Tak salat dhisik, engko bar salat engko tak mangan." Salat, Pak. Orang salat niku terus wiridan ngeten sir ngipi petuk Gusti Allah. Ya Allah, ngipi kok petuk Allah. Tak begini. Aku ngipi blablek kok kucing. Gusti Allah didawi Ibnu Rumi dalam Gusti. Nah nyambut gawimu tak angkau sisa munu kurang po enggak. Mun cekap Gusti. Mun cekap langkung saking cekap. Ibnu Rumi ini ya. Awakmu kesalahanmu 10.000 kesalahan tak ngapura. Tak paringi 10.000 kebagusan. Awakmu tak paringi 10.000 derajat. Kira-kira wis marem durung sampun. Iki jenenge para bapak, iki jenenge beruntung. Beruntung. Dhufer, dhufer ku untung. Nek ora duwe iku jenenge khaibah. Jenenge tuna. Cara niku istilahe kecewa. Jaluk Gusti aku gak bakal kecewa. Ngoten. Wis saiki Ibnu Rumi awakmu jaluko ning aku, wis jaluko. Mboten Gusti mun cekap kula mboten nyuwun. Akeh jaluko, engko tak wehi. Masyaallah. Gusti Allah kok tawa-tawa terus. Menawi kula kedah nyuwun jenengan Gusti, kula nyuwun pejah mawon. Masyaallah. Didawe para sufi wong iku nek temenan nek muamalah ambek Gusti Allah gak kerasan ambek makhluk, gak kerasan. Di kula nyuwun pejah mawon kok njaluk mati kersane enggal pinanggih panjenengan. Ibnu Rumi nek masalah ajal iku sing ngerti aku. Ajalku nek wis teko ora kena dijukno, ora kena diundur. Tundur ya ora kena, dijukno ya ora kena. Ngerti ya Ibnu Rumi, umurmu karek kurang sangang dino ya Ibnu Rumi. Kok tasik dangu Gusti kedangon? Sangang dingon ku dangu Gusti, mengke gak melenceng iman kula Gusti. Nek panjen tasik kirang sangang dinten, iman kula panjenengan jagi Gusti Allah. Ampun sampai melenceng. Ya wis tak jogo. Pun karo bapak. Pus bareng wis krungu dawe Gusti Allah piyambak nggih, umure karek sangang dino plek ning pengimaman gak mudun-mudun. Bareng wis hari ke-9 nggih. Niku isuk-isuk kesempatan marani kanca-kanca njaluk ngapura, njaluk ngapura. Bar balik male teng pengimaman, pun teng pengimaman sedo. Nah sadurunge sedo niku dawuh teng bojone, "Dek, aku mambengi kok ngipi petuk Gusti Allah. Aku didawi umurku kawek sangang dino." Bojone leh nangis. Aja nangis, ben iku takdire Gusti Allah. Wis dhuwit sakmene tak tukokno ya lapangan kerja. Tak tukokno omah, tak tukokno budak kang ladene awakmu. Kadang lho, Pak. Nggih. Wong 1.600.000 ping 1000. Nggih. Kan berarti kan 1 miliar punjer 600 juta. Nggih. Ini kan rumah cilik-cilikan, gitu, toko cilik-cilikan, namun cukup. Gitu. Akhiripun para bapak situ temenan. Loh, niki para bapak tawakal, tapi tawakale wong khusus. Niki mboten kena ditiru. Be, jangan masuk moco surat ikhlas ping Sewelah sewu ning makome Said Sulaiman, yo panggah ngono ae. Urung makome. Kula bapak pun kula terusno niku kula kandha muhtarif. Nek wong biasa kudu kerja, keberhasilan tawakal maring Allah. Santri kudu berusaha memperoleh ilmu nafek pasrah ning Gusti Allah. Terus abid ning kenapa ya kudu pasrah Allah. Nek abid iku harapannya bagian dunia, bahagia akhirat. Ning dunia bahagia, ning akhirat bahagia. Bahagiane akhirat selamat neraka mlebu swarga. Banjur murid yang ngono punya harapan. Harapannya apa? Harapannya takarub ilallah, wusul ilallah. Cedek maring Gusti Allah, nggih. Banjur wusul maring Allah. Nek pengin merunuk yo tawakal ning Gusti Allah. Banjur sing terakhir wong arif. Wong arif niki menyawang Allah, nggih. Sampun piyambake sampun memandang Allah. Tapi wong arif niki sik duwe kepinginan. Kepinginane pengin dadi kawula sing temenan. Pengin dadi kawula sing temenan. Pingine saged memenuhi hak Gusti Allah. Wong arif. Para bapak, sakniki wong sing arif, wong sing dhuwur derajate iku tawakal Gusti aku tawakal temenan apa ora. Niku enten tanda-tandane. Nggih. Kaum sufi niku sami dawuh wongku sing tawakal kono tandane pitu. Kula jenengan lah dereng saged iki. Tandha pitu niku lho. Tanda-tandane wong lanang sing tawakal ala Allah iku ana pitu. Siji la yatlubu idza jaa. La yatlubu idza jaa. La yatlubu ku gak golek idza jaa nek luwe. Ayo. Iso sampean. Nek ora luwe, nek luwe ora golek. Wis meneng tok. Wong kadang kula sampean kabeh gak luwe cek golek. Wong ngaji kuwi sangen-angen, ku mampir ning Mojosongo ora. Golek nasi kikil. Ini tanda yang pertama nek luwe iku gak golek. Yo gak nyambut gawe, yo gak njaluk, yo gak utang. Peteng luwe meneng tok. Ku tandane wong sing tawakal, tawakal sing temenan. Aja mbok nggo, nggih. Isi tuh garing kaya peyek temenan. Niki pangkate wong sing akhos ku luwih khusus. Di tiangku tingkatannya ono awam, ono khusus, ono khususul khusus. Iki sing khususil khusus. Jadi nek wetenge luwe gak golek. Nomor loro wala yu'aliju idza marada. Nomor loro nek loro gak berobat. Nyembuh loro apa wae gak berobat. Yo gak ning dokter, gak rumah sakit. Yo ora ning puskesmas, yo ora golek obat, nggih. Nek loro gak tek berobat. Nomor telu bala yatanaffasu idza tamma. Bala yatanaffasu idza tamma nek pinuju susah. kena ujiane Gusti Allah ora unjal ambekan. Nggih. Dadi mboten unjal ambekan. Nggih. Upamane omahe kobong. Nggih. Ora sampe nangis, gak sampe bengok-bengok, unjal ambekan wae gak. Omahku kobong. Mboten atik ngoten, wis meneng tok. Ini nek pinuju susah gak unjal ambekan. Nomor 4 wala yastaghitsu idza udhiya. Wala yastaghitsu gak jaluk tulung nek dilarani wong. Dilarani wong mbuh diapakno gak jaluk tulung. C, loro, telu, papat. Nomor 5 wala yantakimu idza dzulima. Kalau dianiaya orang tidak membalas. Ku tandane wong tawakal sing ahos. Lanjut nomor 6 wala yubali bima ubtulia bihi. Gak peduli dicoba apa wae. Nggih. Dicoba apa wae, nggih. Hati ini tetap tenang. Hati ini tetap mantep imane. Ya, hati ini gak gegroh, gak peduli. Mbuh dicupo mae kobong, mbuh dipeduli anake mati, mbuh dicupo bojone ilang. Gak peduli. Dicupo apa wae. Sing nomor 7 bala yas'alullaha syai'an li'annahu alimun bihali. Bala yas'alullaha syai'an li'annahu alimun bihali. Gak tahu jaluk ning Gusti Allah, gak jaluk. Orang jaluk ning Gusti Allah krana Allah wis ngerti keadaane. Niki para bapak jenenge tawakal sudah sampai kepada tingkatan taslim. Nggih. Tawakal sing sampai tingkatan taslim ora njaluk Gusti Allah mergo rumangsa Allah wis ngerti. Biyen kula nate gawe contoh sinten? Contoh sinten? Nabi Ibrahim alaihis salam. Diuncalaken teng alun-alun yang penuh dengan api. Sambangi malaikat Jibril, Ibrahim, dalam keadaan koyong ini awakmu gak butuh apa-apa. Nggih butuh tapi mboten teng sampean. Lah butuh ning sapa? Ning Gusti Allah. Nek butuh Gusti Allah ya njaluk oh mboten manapun njaluk. Allah wis ngerti kok. Niki jenenge tawakal sudah sampai tingkatan taslim. Taslim. Nah, para bapak, niki tanda-tanda wong sing tawakal tapi tingkatane wong akhos, wong sing luweh khusus, dalam bahasa lain khususil khusus. Nah, niki mboten kenek wong kula sampean wong awam. Wong awam kok lungguh ning kursine wong akhos. Nggih. Mboten pangkate. Nek kula jenengan tetep harus usaha keberhasilan pasrah maring Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim dina lahusna bi khurmatihim wa amit nafi tariqati wa mu'atati minal fitani rabbi fa fa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatim minal fitani rabbi fa fa'na bi barakatihi wa dinal husna bi khurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.